Pak William, Prof. Ya Ustaz, inna ladayya iktirahan. Iktirahan. Iktirahan. Ini tadi hatta aktalia ala hadha ta'mim. Naam, maktirahu. Maktirahu. Bukan. Amin. Inna fasalna faslan, faslan, faslan. Inna faslana hada asbahah. Inna faslana hada. Sudah kemarin juga antum kayaknya. Inna faslana hada asbahah muqtazun jiddan. Ma ra'yuka an nantakila ilal faslil dalam faslil wasi' alladhi fi at-tabaqil tsani fa innahu khalin al-ana inna hadha inna hadha ra'in sadidun sa'ukallimul mudira fihi ikra'i tarsa ya Mustafa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فغرمتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نكتفي بهذا الدرس. راجعوا تدرس السابقة واجتهدوا فقد اقترب الامتحان. Kuna nadunu kubaina fahidin abul kori. Mata tantahi darasati. Mata tantahi dirasati ya. Dirasatu fa'il. Dirasatu ya Ustaz. Nadunuha nantahi fi mustafil. Mun. Muntasati. Adunnuha adunnuha tantahi fi muntasafi hadas sar anana muntasiluna in qaritil mahadi. Naham saya stariku fil istibari asyafawi muntasiluna min qaritil mahadi. Saya ikuli anta dakhara fil istibari kata-kata akhirat. Naham manikil kata-kata kata-kata indikani manil tahaqqa tanpa tasdid qaf manil tahaqqa. Naam manil tahaqqa qabla imtihani fi syahraini falau haqqu dukhuli fil imtihani. Ya Ustaz sa'ghibu ghadan wa ba'da ghadin fa innani musafiru ila musafirun ila Jeddah. Pak Arjus sama ala guda min hadha safar. Naam wallahi inni la muttarrun ila zalik. Nafasa ida marata fi maktabatihi guna maktabatihi maktabatin ada la fasa idza marata fi maktabatin huna fastarili kitaban ismuhu al muslimuna ba'da ismudira ala mana naik atasnya la fasa ba'da ismudiri. Idza marata fi maktabatin hunak fastarili kitaban ismu al muslimuna ala muftariki turuf. Nah. Indak ya khana Abdul Rahman maqtirahu Hamid. Wa ila الانتقال إلى الفصل الواسع لماذا؟ نعم، لأن فصله قد يكون مقتضا ومزدحما. لا يا هنا عبد الله، نهى الله تعالى في الآية الكريمة الواردة في الدرس عن ثلاثة أمور، ما هي؟ ثالث. ماذا؟ ظن، تجسس، و الغيبة. لماذا شبه الله تعالى الغيبة يا أخانا والنبيلة؟ Dengan apa Allah menyerupakan ghibah? Dengan syabahullah ta'ala ghibata bi mayit. Di mayit. Ghibah itu seperti mayit. Daging. Allah menyerupakan ghibah. Lahma akhihi maitan. Berarti ghibah itu adalah daging bangkai adalahnya. Seperti apa ghibah itu? Seperti memakan ayakul. Sabahallahu ta'ala ghibah bi akli lahmi akhihi maitan. Baik, tamim tsani من أبواب الفعل الثلاثي المزيد باب افتعل من تبعيدية هاتي أن ترى باب فعل ثلاثي مزيد على باب افتعل يعني مسؤول عن ثلاثي مزيد apa ya kana apa Lukman ada tambahannya nah kalau yang enggak ada tambahannya namanya apa mujarrad. Sulasi mazid adalah bab ifta'ala. Zidat fi hamzatun qabla al-fa. Ditambahkan padanya hamzah sebelum fa. Wa ta'un ba'daha. Berarti ada tambahan berapa? Dua huruf. Hamzah dan ta. Inna yahun Abu Sofiyah. Sarif. Ifta'ala. Ta'ala ifta'ilu. Fi'ala. Irtafa'a. Ishtara. Rau. Ishtara yashtari ishtira'an mushtarin mushtaran ishtari la tashtari mushtaran mushtaran ushtariya yashtara intadara apa makna mana musarrif intadara yantadiru intidaran muntadiru muntadarun intadir la tantadir muntadaru muntadarun muntadiru intadaru intadara yantadiru intidaran muntadirun muntadarun intadir la tantadir muntadaru muntadirun muntadarun istahat nadasi al-af'al al-waridata fihi min babi ifta'ala. Keluarkan di pelajaran ini fil-fil yang datang daripadanya dari bab ifta'al. Indah ya kanak? Iktirahan. Fil matinya apa? Ini kan masdar. Fil matinya apa? Ifta'ala. Berarti apa? Ifta'ala. Wazannya ifta'ala. Berarti kalau iktirahan berarti fi'il madinya apa? If ta taraha iktaraha. Terus fi'il yang berwazan ifta'ala dari pelajaran 23. Intadir. Intadir itu fi'il apa? Fi'il amar. Ya. Intadir itu fi'il amar. Intadoro. Terus. Sebelum itu. Attali'a. Fi'il apa ini? Fi'il madinya. Hattali itu fi'il mudhari. Hatta attali. Fi'il madinya apa? Yattala'a. Yattali'u. Nah, sulasi mujaradnya apa? Tola'a. Ta'nya kemana? Kulibat ta'an. Jadi ifta'ala. Tola'a. Ifta'ala'a. Ta'nya diubah jadi ta'. Kemudian diidghamkan. Berikutnya. Iktirah sudah ya. Berikutnya an mubtadhan. Kalau di cetakannya muzdahiman. Muzdahiman juga sama. Wazan apa itu? Isim fa'il dari zahama. Asalnya iztahama. Jadi sulasi mujaradnya apa? Zahama. Jadi kalau mau cari muzdahiman itu nanti dicari di zai. Nah. Zahama masukkan wazan ifta'ala. Jadi apa? Iz tahama. Kemudian kaidahnya nanti akan kita baca ini dirubah jadi dal. Jadi apa? Iz dahama yazdahimu sampai akhirnya. Baik, ba'da belum itu Mustafa. Mustafa itu dari wazan ifta'ala juga isim maf'ul yang dipilih. Kulibatit ta'u ta'an. Taknya dirubah jadi tok karena fa'filnya huruf shad. Jadi asalnya apa? Sulasi mujaradnya shofa yasfi. Hah? Nantakila itu enggak? Nantakila. Nah. Lompat lagi. Nantakila. In taqala. Ya. Kalau ini jelas naqala. entakola yang taib. Nanti kita sudah ya. Kemudian Mustafa, kembali ke Mustafa tadi. Asalnya apa? Mustafa. Taknya dirubah jadi ta. Mustafa. Nyarinya di mana? Di sod. Sofa. Tapi berikutnya. Ijtanibu. Ini juga. Wadi, jelas. Jelasnya apa berarti? Janubah. Hai, berikutnya. Nah. Ittaqo. Wattaqullah. Aslinya apa itu? Iu. Taqo. Sulasi mujaratnya waqo. Iu taqo. Wawunya diubah jadi ca, jadi ta, jadi it tako. Yat tagi, asalnya iu tako. Berikutnya. Kenapa? Sudah tadi. Baik, apa beda? Tapi itu asli. Kemudian, yak tapi. Nak tapi. Yang tetap. Ya, tetap. Taknya tambah. Ini juga masuk. Ya, tetap ini. Asalnya, ya, tabu. Alifnya dibuang karena apa? Karena bertemunya dua suku. Nah, ya, tetap. Ini juga termasuk wazan irta'ala. Goba. Goba, jadi iktaba yaktabu. Nah, yaktabu ketika jazm asalnya yaktab, karena bertemu dua sukun maka alif hilang jadi la yaktab. Lanya la nahia. Sama, sama ini kan masukkan wazan ifta'ala. Asalnya dia, asalnya. Soalnya goba, sulasi mujarad. Tanda ya Nabila. Diusahakan. Nanti akan datang di tamrin. Baik, berikutnya. Naktafi sudah. Iftar, ijtahidu. Iftahidu. Iqtaroba masuk. Imtaha, imtihan juga. Terus? Nantahi. Nantahi. Muntasof juga masuk. Muntahinu. Di sini apa ini? Fa'il. Berikutnya ya Fana. Naam. Sayashtariku fil ihtibar. Yashtarik ya. Ishtaraka ifta'ala. Ihtibar juga masuk. Muntahinun juga masuk. Baik, berikutnya. Salam. Aba. Baza. Mudahinun sudah ya, isim fa'il. Kemudian apa lagi? Muntasof juga masuk. Nah. Apa lagi? Nah, intihan. Mutaakhir termasuk enggak? Iltahaqo masuk. Mutaakhir enggak masuk ya. Mutaakhir itu berita apa kalau dapat anda. Baik. Muttarun ini juga masuk. Muttarun masuk. Masuk bab ifta'ala. Ishtari juga masuk. Muftarak juga masuk. Baik. Tamrin Salis. Ikra ya khana Abdillah. فعمل المثال ثم حد المضارع والأمر والمضارع والمسر من الأفعال الأخيرة. هذا مضارع والمسر. ترجم. أتكلم مثال kemudian datanglah fil amal fa'il dan masdar dari fil fa'il. Intadara fil mudharinya yantadiru, fil amalnya intadir, simfa'ilnya muntadir, masdarnya intidor. Isim maf'ulnya apa? Muntador. Ishtaraka. Ishtaraka, ishtariku, ishtarikun, ishtarikun, ishtarikun. Isi mafuknya enggak usah ya. Langsung masdar istirah. Apa istirah ya? Terikat. Imtahana. Apa? Apa isi? Imtahana. Imtahinu. Imtahana. Enggak. Ini menurut ini. Bukan di tasrif. Fil amr. Imtahana. Imtahinu. Loh, kok jadi intadir? Imtahin. Masdar. Apa artinya imtahana? Uji ya. Ijtama'a mustami'un istima'an. Artinya? Bersidang. Rapat. Kumpul. Kumpul. Ada ijtima'. Oh ya. Rapat. Iltaqo. Iltaqo. Yaltaki. Iltakin. Oh. Wilam roh ditanwin. Iltaki. Membuang huruf ilahnya. Iltaki. Iltaki. Iltakin. Iltikaun. Nah, perhatikan di situ. Iltikaun asdu iltikayun. Kenapa jadi iltikaun ya, Pak Lukman? Iltikayun mau jadi iltikaun, kenapa? Bawa kaidah enggak? Nah, coba ini. Kaidah yang ke berapa? Ranggowo. Kaidah ke berapa ya, karena Pak Lukman? Kulibatil ya'u wa kulibatil ya'u hamzatan. Kenapa? Jawab qa'at. Pada alif di pada alifin za'idah. Nah, kaidah yang ke-29. Idza waqa'at ya'un tarfan ba'da alifin zaidatin kulibat hamzatan. Apabila ya terletak di ujung setelah alif tambahan, maka dirubah jadi hamzah. Jadilah apa? Iltiqayun, jadilah iltiqaun. Tanda aja kaidah 29 gitu apa Nabila. Ya. Ikhtaro. Nah, iltaqo artinya apa ya, Pak? Bertemu. Ikhtaro, nah. Ikhtaro, yastiru. Ini terjadi iklal kali ini sudah. Ikhtaro asluhu ikhtayaro. Ikhtayaro. Ya. Nah, berarti kalau mudhari'nya yaftairu berarti yaftayi iru. Qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wa infitahi ma qabla fasara yaftaru. Ikhtara yaftaru. Amarnya nah, ketemu dua sukun. Alifnya hilang, jadi ikhtar. Simfa'ilnya muhtarun. Masdarnya ikhtiar. Artinya apa ikhtara? Memilih. Memilih. Ya. Bahasa Indonesia itu Indonesia parah berikhtiar. Parah. Perlu ikhtiar. Mungkin dari bahasa ini, tapi istaf'ala dia. Istaf'ar. Istaf'ar itu memilih. Mukhtar artinya apa? Isim wa'il, isim maful sama. Asal. Yang pertama muhtayirun. Yang kedua muhtayarun. Sama-sama terjadi ilal, jadi muhtarun, muhtarun. Yang dipilih isim maful, yang memilih isim fa'il, muhtarun. Akhirnya sama, tapi terjadi apa? I'lal asalnya muhtarun, asli muhtajirun dan muhtayarun. Qulibatil ya'u alifan li taharrukiya wa infitahi ma qablaha. Baik, nakra. Intadara yantadiru intadir muntadirun intidarun. Intadara yantadiru intadir muntadirun intidarun. Ishtaraka yashtariku ishtarik mushtarikun ishtirakun. Imtahana yamtahinu imtahin mumtahinun imtihanun. Imtahana yamtahinu imtahin mumtahinun imtihanun. Ijtama yajtamiu ijtami mujtamiun ijtimaun. Ijtama yajtamiu ijtami mujtamiun ijtimaun. Iltaqa yaltaqi iltaqi multaqin iltiqaun. Iltaqa yaltaqi iltaqi multaqin multaqin asalnya multaqiyun ya itimanfus. Jadi ilal juga. Ihtara yahtaru ihtar muhtarun ikhtiyarun. Rabi ta'amal al-misal summan qul al-af'al al-atiyata fi ba'ila babi ifta'ala. Itu-itu, idha kanat fa'u ifta'ala jalan, awdalan al-zayat, ukilat ta'ala.